Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlilahu falan tajidalahu waliyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia al-hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan umur yang panjang dan memberikan kepada kita kenikmatan sehat jasmani dan rohani untuk bisa bertemu kembali dalam acara program pembelajaran bahasa Arab yang pada kali ini pertemuan yang ketiga dari pelajaran bahasa Arab ini. Semoga kaum muslimin dan muslimat, peserta dan pendengar Al-Hidayah sudah siap dengan alat dan perangkat belajarnya seperti kitab, pulpen, dan buku tulis. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat setia al-hidayah, pada pertemuan yang minggu kemarin kita telah sampai halaman 6 dari buku Durusul Lughah al-Arabiyyah, yaitu mempelajari tentang kalimat pertanyaan, kalimat bertanya. Di sini kami akan mengulang kembali bagaimana dan cara bertanya. Ada dua huruf pertanyaan. Ada dua huruf yang digunakan untuk kalimat bertanya. Yang pertama yaitu A. Yang kedua hal. Seperti yang telah kita lalui minggu kemarin, A dan hal. Contoh daripada yang memakai huruf A pada halaman 6 pada buku peserta. Contohnya, ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Dan juga bisa kita memakai huruf hal. Hal hadza baitun? Naam, hadza baitun. Sobat setia al-hidayah mungkin bertanya-tanya, apakah ada perbedaan memakai A dengan hal dalam bahasa Arab? Mungkin ada satu perbedaan. Yang pertama yaitu, kalau kita menggunakan hal, kita memerlukan jawaban iya dan tidak, na'am atau la. Ada waktunya kita memakai A yang tidak memerlukan jawaban na'am atau la. Contohnya, amusafirun a'aliyun musafirun am hasan? A'aliyun musafirun am hasan? Ini bisa kita menjawab langsung memilih antara Ali dengan Hasan. Dari contoh tadi, A'aliyun musafirun am Hasan? Apakah Ali yang musafir atau Hasan? Bisa kita menjawab langsung memilih antara dua nama, Ali atau Hasan. Langsung menjawab Aliyun. Tidak perlu kita menjawabnya dengan na'am, Aliyun. Itu tidak perlu. Bisa langsung menjawab dengan Ali. A'aliyun musafirun am Hasan? Aliyun. Itu untuk mentakyin orang yang musafir. Siapa yang musafir di situ? Ali am Hasan. Bisa kita jawab langsung dengan Ali atau Hasan. Memilih salah satu di antara nama yang dua itu. Itu perbedaan memakai A dengan Hal. Dan juga ada nanti kita ketemui dalam buku A, huruf istifham A, kemudian diikuti dengan nafi, huruf nafi. Contohnya, setelah A langsung huruf nafi. Bisa kaum muslimin dan para pendengar Al-Hidayah mencatat keterangan ini. A, kata huruf istifham A dimasuki oleh huruf nafi. Contohnya, alam taro kaifa khalaqallah samawati wal ard. Alam taro kaifa khalaqallahu samawati wal ard. Tentu jawabannya di sini, jawabannya bala. Harus memakai bala. Dan contoh dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tentu. Jawabannya tentu. Bala. Contoh dalam bahasa Arab, perkataan kita sehari-hari, alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Jawabannya bukan na'am, yaitu bala. Itu perbedaan pemakaian A dengan Hal. Kalau pertanyaannya memakai Hal, sudah jelas jawabannya na'am dan la. Na'am untuk mengiyakan dan la untuk menidakkan. Kalau A, bisa na'am. Yang pertama, ada dua, tiga pemakaian A. Yang pertama, memakai na'am jawabannya. Ahadha kitabun, na'am hadha kitabun. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memilih antara dua, untuk mentakyin dua jenis tadi. Contohnya, A'aliyun musafirun am Hasan? Apakah Ali yang musafir atau Hasan? Kita boleh menjawab langsung tanpa memakai na'am dan la. Langsung menjawab mentakyin orangnya, yaitu Aliyun. Jawabannya Aliyun. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila setelah A, huruf istifham A, diikuti oleh nafi, huruf nafi, alaysa kadzalik, bala. Kalau A diikuti oleh huruf nafi, jawabannya A, jawabannya bala. Apabila huruf istifham A diikuti oleh huruf nafi, maka jawabannya bala. Ala tuhibbul iqamata fil qaryah? Ala tuhibbul al iqamata fil qaryah? Apakah kamu tidak senang, tidak suka tinggal di kampung? Ala tuhibbul iqamata fil qaryah? Kalau kita menyebut iya, dijawab dengan bala. Kalau kita membilang tidak, jawabannya na'am. Ini beda antara yang ketiga ini, harful istifham diiringi dengan huruf nafi. Kalau mengisbatnya pakai bala, kalau menafikannya pakai na'am. Contohnya tadi, alaysa kadzalik, bala. Kalau untuk menafikannya, alaysa kadzalik, na'am. Apakah bukan demikian? Iya, berarti mentidakkan. Jawabannya, kita ucapkan na'am. Alaysa kadzalik, bukan. Berarti na'am jawabannya. Itu menafikan. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia Al-Hidayah, para peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa mengikuti keterangan-keterangan kami di sini. Bagi yang tidak, yang kurang jelas, mungkin bisa nanti ditanyakan lagi dalam tanya jawab. Itu huruf istifham, dinamakan dalam bahasa Arab huruful istifham, adawatul istifham, sama huruf istifham, huruf untuk bertanya. Kalau kita memperluas lagi, masih ada alat-alat atau kata-kata untuk bertanya ini. Ada yang namanya asma'ul istifham. Mungkin para pendengar, sahabat setia Al-Hidayah, ini kita sudah masuk sedikit bagian daripada kaidah dalam mempelajari bahasa Arab. Kita juga sejalan dengan mempelajari kaidahnya. Sebaik-baik buku mungkin untuk pemula, untuk mempelajari kaidah, lebih bagus para peserta dan para pendengar memiliki buku kaidah Nahwul Wadih fi qawaidil lughah al arabiyyah. Nahwul Wadih dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Ada 3 jilid. Juz 1 dan juz 2 dan juz 3. Itu berbentuk bahasa Arab. bagi kaum muslimin dan muslimat, peserta dan pendengar Al-Hidayah, untuk menunjang pembelajaran bahasa Arab, bisa kita membaca sendiri dan menambah kaedah dalam mempelajari bahasa Arab ini, karena kaedah dengan belajar bahasa Arab tentu harus sejalan. Kita mempelajari bahasa Arab tidak terlepas daripada kaedah-kaedah dan grammar yang ada dalam bahasa Arab, seperti yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, minggu yang lalu dan yang sekarang ini. Itu bentuk daripada yang sekarang, bentuk daripada kalimat bertanya dengan memakai hal dan a, dan cara penggunaannya. Insyaallah semua para pendengar dan peserta Al-Hidayah sudah mengerti dengan pemakaian a dan hal. Dan juga bagaimana kita menanyakan seperti man, aina, kaifa, kam, itu kan berbentuk bertanya juga. Dan di sini ada 7 kalimat atau 7 isim, namakan asmaul istifham. Para pendengar untuk menulisnya satu persatu. Adawatul istifham yang tadi sudah kita lalui, a dengan hal, kemudian ditambah lagi dengan yang berikut ini. Yang pertama adalah man, min baris atas, nun sukun, man. Contoh, man hazar rajulu, man haza ar-rajulu, alif lam ar-rajulu. Man ini khusus untuk menanyakan bagi yang mempunyai akal, lil aqil. Dalam bahasa Arabnya lil aqil, khusus untuk manusia, karena manusia yang mempunyai akal. Jadi khusus untuk manusia. Man hazar rajulu, man hazar rajulu. Untuk melatih imla, dikte dalam berbahasa Arab, para pendengar dan peserta Al-Hidayah insyaallah bisa mengikuti dan menulis apa yang kita ucapkan. Itu yang nomor satu, khusus lil aqil, bagi yang berakal, yaitu manusia. Contoh yang lain, man hazal waladu, man hazal waladu, siapa anak ini? Waladun anak kecil, rajulun orang dewasa. Contoh yang pertama tadi, man hazar rajulu, siapa anak orang dewasa ini? Siapa? Sahabat setia Al-Hidayah, kita lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama tadi, huruf man, itu untuk yang berakal. Yang kedua, ma, mim, alif, ma, itu untuk menanyakan selain benda mati dan selain manusia. untuk benda yang tidak memiliki akal, yaitu selain dari manusia, dipakai ma. Contoh ma haza, ma hazihi, itu kita bertanya dengan memakai ma ligairil akil, untuk menanya benda atau sesuatu yang tidak memiliki akal. Yang ketiga, mata, mim ta ya, nyambung mim ta ya, mata itu untuk menanyakan waktu. Mata untuk menanyakan waktu, lizaman. Yang keempat, aina, alif ya nun, aina, untuk menunjukkan, menanyakan tempat, aina. Contohnya, aina kita buka, di mana buku kamu, untuk menunjukkan tempat. Itu yang keempat. Yang kelima, kaifa, kaf ya fa, kaifa, untuk menanyakan keadaan, lil hal. Contohnya kaifal hal, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, itu menunjukkan, menanyakan keadaan. Yang keenam, kam, kap mim, kam, kap mim, kam, itu untuk menanyakan jumlah, lil adad, jumlah. Contohnya, kam qalaman laka, kam qalaman laka, berapa buah pena kamu, kam qalaman laka, berapa buah, berapa jumlah pena yang kamu miliki, itu menunjukkan jumlah adad. Yang ketujuh, terakhir, ai, alif ya ai, ayu kitabin hadza, ai ini bisa untuk semua dari 1 sampai 6 ini, untuk menanyakan semua yang 6, dari 1 sampai 6. Contohnya, ayu waladin hadza, atau ayu kitabin hadza, yaitu kitab apa ini, itu ay yang ketujuh. Itu bentuk-bentuk kalimat yang digunakan untuk bertanya. Itu daripada kaedah yang kita masuki malam hari ini. Mungkin kembali kepada kitab kita, halaman 7, kita membahas tamrin nomor 1. Yaitu tamrin artinya latihan. Latihan nomor 1. Ini kita minta musyarakah, ikut sertanya para pendengar dan peserta Al-Hidayah di mana Anda berada, mungkin bisa menghubungi kita studio untuk menjawab latihan-latihan yang ada pada halaman 7. Yang ada pada halaman 7, tamrin awal. Lihat gambar. Jawab latihan ini sesuai dengan gambar yang ada pada buku kita. Ya, kita persilakan. Ya, sahabat Hidayah, kami mempersilakan kepada Anda. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di studio untuk menghubungi di 0761-765-2255. Dan kita telah masuk ke halaman berikutnya, yaitu tamrin yang pertama, yaitu kita membahas latihan ya, untuk menguji kemampuan Anda, para peserta Hidayah, khususnya para peserta program Bahasa Arab. Tentunya Anda sudah menghafal mufradat-mufradat yang telah kita berikan kemarin ya. Dan baiklah, kita akan menerima penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Umi Rizki di Delimapuri. Umi Rizki di Delimapuri ya. Silakan Umi Rizki. Tamrin nomor 1, Bu. Ya. Tamrin halaman 7. Oh, iya. Halaman 7. Tamrin awal. Dijawab, Bu. Ya. Ma hadza? Hadza miftahun. Nah, terus, Bu. Dibaca. Oh, baca sendiri. Pertanyaannya dan langsung jawab. Oh iya, baca sendiri ya. Ya. Ma hadza? Hadza miftahun. Nah. Ma hadza? Hadza kitabun. Iya. Ma hadza? Haza kolamun. Ma haza? Haza babun. Ma haza? Haza baitun. Ma haza? Haza kursiyun. Ya, jazakillah khairan ya. Ummu Rizki di Delimapuri. Ummu Rizki, alhamdulillah ya, dari awal sampai muhadarah yang ketiga ini aktif untuk mengingatkan para pendengar dan peserta Radio Al-Hidayah, lebih daripada 100 peserta yang terdaftar di radio kita. Kami harap keikut serta dan musyarakah dalam memperlancar bahasa Arab ini, karena pada satu minggu yang lewat dan ini minggu yang kedua dan pertemuan yang ketiga, hanya orangnya selalu yang kemarin, minggu-minggu kemarin juga. Kami selalu tinjau di sini siapa dan orang yang selalu aktif dan musyarakah dalam pelajaran ini. Itulah orang-orang yang akan mendapat banyak berkah daripada pembelajaran ini. Semoga Allah memudahkan bagi kaum muslimin pendengar Al-Hidayah untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Silakan, tafadhol. Iya, itu dia tadi ada Umur Rizki di Delimapuri. Dan selanjutnya, sahabat Hidayah, kita terima kembali penelpon yang telah masuk di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Mu Fauzia. Ya, Mu Fauzia. Ya, silakan Ibu. Ma haza? Haza miftah. Miftahun. Haza miftah. Ma haza? Haza kitabun. Ma haza? Haza kolam. Ma haza. Ha, bu. Nomor 3. Haza kolamun. Haza kolam. Ma haza. Haza babu. Iya. Ma haza. Haza baitu. Ma haza. Haza kursiyun. Kursiyun. Kursiyun. Ya-nya di tasdid. Ada tasdid. Kursiyun. Ya, jazakillah khairan Ummu Fauziah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Iya, selanjutnya sahabat Hidayah, itu tadi ada Ummu Fauziah ya. Dan selanjutnya kita masih menerima tensi dari Anda untuk bergabung di 0761-765-2255. Atau juga Anda bisa bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Dan selanjutnya kita terima kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ya, ini saya Melina. Iya, silakan, Bu. Iya, silakan. Tamri. Non. Tamri. Bu? Ya. Tamri non. Tamri non. Nunnya domaten. Baris depan, baris dua depan. Tamri non. Tamri non. Nah, ya Bu, silakan baca. Mahaza. Haza miftahul. Ya. Ma haza, haza kitabun. Ma haza, haza kolamun. Ma haza, haza babun. Ma haza, haza baitun. Ma haza, haza kursiyun. Halo? Ya. Ya Ustaz, menanyakan waktu apa tadi? Gimana Bu? Untuk menanyakan waktu. Untuk menanyakan waktu. Iya. Untuk waktu mata. Min mata. Ya. Mata. Min mata sih. Contoh. Apa tadi mata? Mata. Mim ta ya. Ya, mim ta ya. Mim ta ya. Mata. Ya nya sukun. Mim baris atas, ta baris atas, mata. Contohnya, Bu. Ya. Mata tanamu. Mata tanamu. Contohnya, kapan kamu tidur? Mata tanamu. Kapan kamu tidur? Itu untuk menanyakan waktu. Terus nafi-nafi itu apa artinya, Ustaz? Apa, Bu? Nafi kan itu apa artinya? Tidak tahu sama sekali. Nafi itu mentiadakan atau mentidakkan. Itu nafi. Mentiadakan. Menjawab tidak. Itu nafi namanya. Kalau isbat... Iya, na'am. Isbat. Oh, iya. Kalau nafi, la. Iya, iya. Nah, udah ngerti, Bu? Iya, makasih, Bu Iyet di Marsan. Ya, terima kasih. Iya, selanjutnya sahabat Hidayah kita terima kembali penelpon berikutnya di 0761-765-2255 ya. Bagi Anda yang ingin bergabung di studio, silakan untuk menelpon di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ummu Yunus di Bandel. Ummu Yunus. Iya. Iya, silakan Ummu Yunus. Ma haza, haza miftahun. Ma haza, haza kitabun. Ma haza, haza qalamun. Ma haza, haza babun. Ma haza, haza baitun. Ma haza, haza kursiyun. Ya, jazakillah khairan. Ummu Yunus di Pandau. Bacaan yang lancar dan bagus. Sahabat Setia Al-Hidayah, para pendengar semuanya mungkin sudah paham dengan pertanyaan dan jawaban pada tamrin nomor 1 ini. Kita masuki tamrin nomor 2 halaman 8. Halaman 8, tamrin nomor 2, latihan 2. Ya, kita tunggu penelpon selanjutnya. Ya, sahabat Hidayah, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin menelpon ke studio di 0761-765-2255 mesti kita nanti atensi dari Anda. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menjawab penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Om Muhammad di Panam. Ya, silakan Om Muhammad. Tamrinun. Ahaza baitun. La haza masjidun. Ahaza miftahun. La haza qalamun. Ahaza qamisun. Naam. Haza qamisun. Ahaza najmun. Naam. Haza najmun. Ya. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Bacaan yang sudah bagus dan jawaban sudah bagus dan betul. Selanjutnya, ya Bu. Mau tanya yang huruf-huruf nafi itu apa saja, Ustaz? Huruf nafi apa aja, Bu? Iya. Yang termasuk huruf nafi itu. Tadi kan jika alif, jim, ad, huruf nafi. Lam. Dengar, Bu? Iya. Yang pertama lam. Ada la, lam, la. Kemudian laisa. Itu di antara huruf-huruf nafi. Iya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ummu Muhammad. Ya, sahabat Hidayah, dan selanjutnya kita masih menanti atensi Anda. Silakan bagi Anda yang ingin coba untuk menguji kemampuan Anda di tamrin kedua ini, silakan menghubungi di 0761-765-2255. Dan baiklah, kita menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Abu Faiz. Abu Faiz di Tangkerang Timur. Silakan, Abu Faiz. Tamrinun isnin. Ahaza baitun. Abu Faiz. Ahaza baitun. Afwan Abu Faiz, bentar Abu Faiz. Ya. Tadi membaca tamrinun isnin. Bisa juga tamrin kalau kita membacanya tamrinusani, yang kedua. Tamrinusani. Tamrinun sani. Ahaza baitun. Naam. Ahaza baitun. Ahaza miftahun. Abu Faiz, yang nomor ya. Satu jawaban salah. Gambarnya dilihat, Abu Faiz. Ahaza baitun. La haza masjidun. Ahaza miftahun. La haza qalamun. Ahaza qamisun. Naam. Haza qamisun. Ahaza najmun. Naam. Haza najmun. Jazakumullah khairan. Bacaan yang bagus. Assalamualaikum. Dan lancar. Waalaikumsalam Abu Faiz di Tangerang Timur. Mungkin para sahabat pendengar Al-Hidayah bisa juga kalau mau menjawab iya dan tidaknya langsung. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Kalau bisa juga langsung menjawab na'am. Hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Kalau dijawab kedua-duanya, bagaimana kita menjawab kedua-duanya? Na'am dan la. Ya, penelpon selanjutnya. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, kita akan menerima penelpon berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0761-765-2255. Silakan, kami masih menanti atensi Anda. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana, Bu? Dari Bukit Barisan. Iya, silakan. Tamri Nusan. Ahaja baitun? La, haja masjidun. Ahaja miftahun? La, haja qalam. Ahaja qamisun? Naam, haja qamisun. Ahaja najmun? Naam, haja najm. Jazakillah khairan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, kami masih menanti atensi dari Anda. Dan selanjutnya kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Bu Iyet di Marsan. Ibu Iyet di Marsan. Ya, tadi ada Ibu Mursi dari Marsan, sekarang Ibu Iyet. Silakan, Bu. Iya, kenapa? Tamrinun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Hadza qasimun. Ahaza qamisun. Ahaza qamisun. Ahaza qamisun. Naam. Ahaza. Ahaza najmun. Naam. Ahaza najmun. Ya. Bu. Yep. Lihat gambar nomor satu, Bu. Ya. Ahaza masjidun. Naam. Ahaza masjidun. Nomor dua. Ahaza qalamun. La. Gambar nomor dua. Ahadza qalamun? Naam, hadza qalamun. Gambar nomor tiga. Ahadza sirwalun? La, hadza qasimun. Qamisun. Qamisun. Ya. Yeah. Ahadza syamsun? Nomor empat. Gambar nomor empat. La, hadza najmun. Tapi kalau Samsun ini kita pakai mu'annas. Ahadihi Samsun? La, hadza najmun. Naam. Karena Samsun itu dipakai mu'annas. Alaysa kadzalik? Bala. Sahabat setia, para pendengar dan peserta Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita lalui tamrin pertama dan tamrin kedua, insyaallah alhamdulillah para pendengar dan peserta sudah memahami cara dan menjawab yang benar dan membaca yang benar. Kita lanjutkan kepada tamrin nomor 3. Tamrin as-salis, tamrinu as-salisu. Tamrinus salis. At-tamrinus salis. Iqra' waqtuk. Ini kita disuruh untuk membaca dan menulis kalimat di bawah ini. Hadza maktabun. Ikuti setelah saya membaca, semua para pendengar dan peserta Al-Hidayah untuk mengulangi setelah bacaan kami. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadha baitun? La. Hadha masjidun. Ma hadha? Hadha miftahun. Saya ulangi. Hadha maktabun. Hadha masjidun. Hadha qalamun. Hadha sarirun. Ma hadha? Hadha kursiyun. Ahadha baitun? La. Hadha masjidun. Ma hadha? Hadha miftahun. Naam. Silakan. Ya. Mbak Setia Al-Hidayah untuk menghubungi. Ya, selanjutnya Sobat Setia Hidayah, kita masuk ke tamrin. Tamrinun Ats-Tsalits, tamrin yang ketiga. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung ke studio, silakan untuk menghubungi di 0761-765-2255. Dan kami berharap apabila nantinya ada penelpon yang sedang berinteraksi di studio, mohon bagi peserta yang lainnya untuk tidak menelpon dulu, karena kalau di telepon nanti suara di studio agak terputus-putus karena gangguan dari telepon yang masuk. Ya, harap dimaklumi bagi Anda semua Sahabat Setia Hidayah. Dan selanjutnya kita akan terima penelpon berikutnya. Silakan bagi Anda untuk menghubungi di 0761 765 2255. Ya, kita akan mencoba untuk menjawab penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana nih, Pak? Abu Ilham di Arengka, Ustaz. Iya, Abu Ilham di Arengka. Silakan. Iqra waktu. Naam. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Masjidun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Hadza mahadza. Hadza kursiyun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Abu Ilham, perhatikan kalimat bertanya. Tentu ada kata, ya, kata nadah bertanyanya. Ahadza baitun. Ahadza baitun. La. Hadza masjidun. Mahadza. Mahadza. Mahadza. Hadza miftahun. Ya. Jazakumullah khairan Abu Ilham di Panam. Jazakumullah khair. Arengka. Bacaan yang bagus dan lancar, hanya dilihat nada dan kepasihan kita dalam mengucapkan bahasa Arab itu diperhatikan. Ya, selanjutnya Sobat Hidayah, kita akan mencoba untuk menjawab penelpon berikutnya setelah tadi ada Abu Ilham di Arengka ya. Silakan bagi Anda untuk menghubungi di 0761-765-2255 ya. 0761-765-2255. Baiklah, ada penelpon berikutnya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Boleh dua kali, Ustaz. Oh, ini Bu Iyat di Marsan ya? Iya. Iya, silakan Ibu. Oh, boleh dua kali ya. Hadza maktabun. Iya. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Hadza Haza miftahun. Ya, Ibu Yet di Marsan. Bacaan yang bagus. Musyarakah yang bagus. Yang selalu aktif dalam pelajaran bahasa Arab. Sahabat setia dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang belajar bahasa Arab, saya mohon dan minta kepada peserta dan para pendengar yang memiliki buku, hendaklah mencatat dalam buku tulis jawaban-jawaban yang ada pada latihan nomor 1 dan nomor 2 untuk melancar dan membiasakan tangan kita dalam menulis huruf Arab dan menyusun kalimat bahasa Arab dari ucapan kita, kemudian kita tulis dengan pena ke dalam buku tulis. Karena Imam Syafi'i berpesan kepada kita, al-ilmu saydun wa kitabatuhu qaiduhu. Ilmu itu adalah bagaikan seperti hewan buruan, binatang buruan. Maka kita ikat hewan buruan kita dengan ikatan yang kuat, yaitu dengan menulis untuk mengingat supaya kaum muslimin dan muslimat pendengar Al-Hidayah tidak lupa dan bisa diulang-ulang kembali jawaban yang telah kita tulis dalam buku latihan, buku tulis. Ya, sekian. Ya, sahabat Hidayah, selanjutnya kita akan menerima kembali penelpon yang telah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Dari Ummu Syarifah. Iya, dari Ummu Syarifah. Iya, silakan Ummu Syarifah. Haza maktabun, haza masjidun, haza olamu, haza sarirun, ma haza, haza kursiyun, haza baitun, la, haza masjidun, ma haza, Azam. Ya, jazakillah khairan. Bacaan yang bagus dan lancar, Bu. Ya. Bisa saya menanya artinya, Bu? Apa? Apa arti dari maktabun? Hadza maktabun. Ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Ma hadza? Apa ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Ahadza baitun? Adakah ini meja? Baitun? Adakah ini rumah? La, hadza masjidun. Tidak, ini masjid. Ma hadza? Apa ini? Hadza miftahun. Ini kunci. Ya, jayid, bagus jawaban dan musyarakah yang bagus, bisa menghafal kosakata yang telah ada yang telah kita pelajari selama kita belajar bahasa Arab ini. Ya, selanjutnya. Ya, jazakillah khair untuk Ummu Syarifah di Delima. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, kita masih menanti telepon dari Anda di 0761-765-2255. Dan baiklah, kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ummu Hasbi. Dengan Ummu? Oh, Ummu Hasbi di sofa ya. Iya. Ya, silakan Ummu Hasbi. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? Ya. Hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Ya, Ummu Hasbi. Mungkin tamrin nomor 2 dijawab, Bu. Bisa, Bu? Ya. Ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Za-nya harus pasai, Bu. Ya. Bukan haja, hadza. Hadza masjidun. Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Ahadza qamisun? Naam. Hadza qamisun. Ahadza najmun? Naam. Hadza najmun. Ya, Ummu Hasbi di As-Sofa. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Tia Hidayah. Itu dia tadi ada Ummu Hasbi di As-Sofa ya. Selanjutnya kita masih menanti atensi dari Anda. Namun kami kembali ulangi, ketika ada yang nantinya sedang menelpon ke studio, harap bagi peserta yang lainnya tidak ikut untuk menelpon karena bisa mengganggu nantinya, bisa terputus-putus suara dari penelpon yang telah masuk. Ya, selanjutnya kita akan terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana nih, Pak? Abu Faiz. Abu Faiz. Iya. Silakan Abu Faiz. Abu Faiz. Tamrinun salat. Abu Faiz? Ya. Ya. Iqra waktu. Iqra waktu. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Bukan kalimat bertanya. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza saririn. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Naam, mumtaz Abu Faiz. Tang kurang. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Abu Faiz. Ya. Naam, buka tamrin nomor 1. Ma hadza? Tamrin 1. Halaman 7. Halaman 7. Ma hadza? Hadza miftahun. Terus? Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza kitabun. Naam. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Naam. Bacaan yang bagus dan jawaban yang benar Abu Faiz di Tangkerang. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Ya, itu dia tadi ada Abu Faiz ya di Tangkarang. Jazakallah khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya Ustaz, kita mungkin jawab pertanyaan melalui SMS nih Ustaz, yang masuk melalui SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika huruf A tadi ya, huruf istifham HA, jika diikuti dengan huruf nafi, maka jawabnya di sini disebutkan bal, tapi bukan bal sebenarnya, bala ya. Bukan bal, bala. Jadi ba lam ada ya setelah lam, bala. Ba lam ya, bala. Ba ya, baris atas, lam baris atas, ya mati, bala. Ya, jadi inti pertanyaan di sini, Zat, sambungan pertanyaannya. Jadi dia ingin menanyakan pertanyaan, kalau huruf A diikuti dengan huruf nafi, bagaimana jawabannya? Kalau jawabannya iya, bagaimana? Dan kalau jawabannya tidak, bagaimana cara menjawabnya? Begitu, Zat. Kita ulangi. Pertanyaan yang diawali dengan A, kemudian disertai setelah A huruf nafi, untuk mengisbatkannya, menjawab benarnya, langsung bala. Dan untuk sebaliknya, dijawab na'am. Bisa contoh, Ustaz? Contohnya, alaysa kadzalik, bala. Iya artinya. Apakah bukan demikian? Bala. Kalau menjawab untuk tidaknya, jawab apakah bukan demikian? Iya. Bukan demikian. Iya jawabannya. Untuk menafikannya, dijawab dengan na'am. Contoh yang lain, alam tara kaifa khalaqallahu as-samawati wal ard? Bala. Kalau dia jawab, menjawab sebaliknya, na'am. Berarti dia tidak mengetahui ciptaan langit dan bumi, belum melihat bukti dari ciptaan langit dan bumi ini. Alam tara hadiqatana? Apakah kamu belum melihat taman kita? Alam taro hadiqatana? Untuk menjawab dia telah melihat dengan bala. Kalau untuk menjawab dia belum melihat, na'am lam aro. Nah gitu. Na'am lam aro. Lam aro hadiqatana. Na'am lam aro hadiqatana. Untuk itu, untuk menjawab tidaknya. Alam taro hadiqatana? Apakah kamu belum melihat taman kita atau taman kami? Sama. Jawabnya dengan bala, untuk menjawab dia telah melihat. Bala. Ra'aitu. Bala ra'aitu. Kalau dia menjawab belum, alam taro hadiqatana? Na'am lam aro hadiqatana. Iya, saya belum lihat. Gitu jawaban. Insyaallah paham dengan jawaban keterangan yang seperti ini. Dan lanjutan pertanyaannya, Ustaz, ada tiga pertanyaan. Dan pertanyaan berikutnya, ya, tolong diulang kembali, Ustaz, kalimat tanya yang nomor 7 tadi, Ustaz, yang Ustaz sebutkan tadi. Ai. Ayu. Untuk yang nomor 7, ai. Contohnya, untuk menanyakan hari, hari apa hari ini? Ayu yaumin al-ana. Ayu yaumin al-ana. Hari apa sekarang? Ini ai ini bisa masuk ke dalam bentuk-bentuk yang 6 di atas ini. untuk menanyakan benda, untuk menanyakan waktu dan tempat, dan juga hal, keadaan atau jumlah. Ini masuk ke dalam semua kata, semua kategori yang ada di atas ini. Ayu yaumin al-ana, hari apa hari ini? Al-an yaumul jumu'atu. Yaumul jumu'atu. Hari ini hari Jumat. Ini yang 6 dari nomor 1 sampai yang 7 ini itu tidak menjawab dengan na'am dan la. Ini tidak memerlukan jawaban na'am dan la. Ini semuanya yang 7 ini memerlukan jawaban untuk menjelaskan langsung, tidak menggunakan na'am dan la. Yaitu untuk jawabannya ta'yin langsung, jelaskan langsung apa yang ditanya tersebut. Man hadza ar-rajulu, siapa laki-laki ini? Hadza rajulun qawiyyun, bisa. Hadza ustadzun. Man hadza ar-rajul? Hadza ustadzun. Atau man hadza ar-rajul? Hadza tilmidzun. Seperti itu, tidak memerlukan jawaban na'am dan la. Yang memerlukan jawaban na'am dan la hanya pada huruf ah dan hal dalam bertanya. Huruf istifham a dan hal itu menggunakan na'am dan la. Dan ada cara pemakaian a yang 3 tadi, yang ada a yang dimasuki oleh huruf nafi, maka jawabannya untuk mengisbatkannya dengan bala, untuk menafikannya dengan na'am. Insyaallah jelas semua bagi para pendengar Al-Hidayah dan peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Mungkin waktu sudah menunjukkan jam 10, sudah tanda-tanda untuk mengakhiri daripada pelajaran kita malam hari ini. Insyaallah kita akhiri malam hari ini dengan sampai di sini, dan minggu depan hari Senin kita mulai dengan kalimat tanya yang menggunakan man, seperti pada halaman 9 pada buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita tutup. Pesan saya kepada para pendengar dan peserta, hendaklah latihan-latihan yang kita lewati dan semua latihan yang telah kita baca, hendaklah kita buktikan dengan tulisan, supaya ucapan kita, bacaan kita ada terbukti dalam catatan dan tulisan kita. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.